ku nanti. Kau berikan jawaban pasti tentang pertemuan kita. Kasih, aku tak tahan lagi. Rasanya tak puas bila berjumpa seminggu hanya sekali saja. Berjumpa seminggu hanya sekali saja.